Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uth rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini pertemuan pekan yang ke-26 dari program kuliah Mafatih Al-Ilm. Dan insyaallah taala di hari ini di sesi yang pertama kita masih di pembahasan kitab yang ke-11 dari program ini, yaitu kitab Kashfus Syubhat karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Baik. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita bahas dari buku ini pendahuluan, dan kita sudah masuk ke dalam inti pembahasan, yaitu syubhat-syubhat seputar masalah tauhid dan bantahan-bantahannya dari keterangan penulis rahimahullahu taala. Kita sudah menyelesaikan 9 syubhat. Pembahasan 9 syubhat dan jawaban terhadap syubhat-syubhat tersebut. Baik. Sekarang penulis rahimahullahu taala akan masuk di dalam pembahasan syubhat yang ke-10. Ya. Secara umum bahwa penulis rahimahullahu taala beliau di pembahasan 9 syubhat yang telah berlalu itu adalah syubhat-syubhat terkait dengan pernyataan sebagian manusia yang mengatakan bahwa perbuatan kesyirikan itu adalah bukan kesyirikan, dan syubhat seputar hal tersebut. Iya. Maka mulai dari syubhat yang ke-10 ini, penulis membawakan syubhat-syubhat mereka yang lain dalam bentuk tidak mengafirkan orang yang jatuh di dalam kesyirikan. Iya. Syubhat-syubhat tentang tidak dikafirkan dan tidak diperangi orang yang jatuh di dalam kesyirikan. Baik. Ini di pembahasan syubhat yang ke-10 ini beliau sifatkan dengan kalimat min anfa'i ma fi hadhil awraq. Iya. Bahwa jawaban terhadap syubhat-syubhat ini termasuk hal yang paling bermanfaat di dalam lembaran-lembaran kitab-kitab ini atau di dalam lembar-lembaran buku beliau ini. Baik. Syubhat yang ke-10 ini panjangnya karena beliau membantahnya dari 8 sudut bantahan. Nah, ini memang syubhat bagus untuk diperhatikan jawaban-jawabannya. Iya. Di halaman 85 dari buku panduan Asy-Syubhatul Asyirah. Syubhat ke-10. Kata penulis rahimahullah, idza tahaqqaqta anna alladziina qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam asahhu uqulan wa akhaffu syirkan min haula fa'lam anna li haula'i syubhatan yuridunaha ala ma dzakarna wa hiya min a'dhami syubahihim fa'asghi sam'aka li jawabiha. Kata beliau rahimahullahu taala, kalau engkau sudah mengetahui bahwa kaum musyrikin yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perangi, akal mereka lebih baik dan kesyirikan mereka lebih ringan daripada kesyirikan kaum musyrikin belakangan. Iya. Apabila engkau sudah tahu ini, fa'lam, maka ketahui pula bahwa mereka mempunyai suatu syubhat yang mereka datangkan di sini untuk menggugurkan, menjatuhkan keterangan yang telah kami sebutkan. Dan syubhat mereka ini min a'zami syubahihim, termasuk syubhat mereka yang terbesar. Iya. Oleh karena itu, sekarang arahkan pendengaranmu untuk memahami jawabannya. Iya. Ya, kalau ada syubhat, syubhatnya didengarkan, tapi pokok perhatian pada jawabannya. Sebab ilmu di situ, di jawaban, bukan pada apa? Pada syubhat itu sendiri. Karena itu beliau katakan, pasan pendengaranmu baik-baik pada apa? Syubhatnya atau jawabannya? Pada jawabannya. Baik. Dan ini beliau rahimahullahu ta'ala berbicara ya, padahal yang merupakan bekal seorang muwahhid itu, apa yang merupakan senjatanya. Ya, kalau dia diserang dari arah syubhat ini, dia bisa untuk menjawabnya. Iya. Kemudian telah berlalu ya keterangan penulis kita di pembahasan terakhir di pertemuan sebelumnya tentang bagaimana kesyirikan kaum musyrikin di masa sekarang itu lebih parah daripada kesyirikan kaum musyrikin di masa terdahulu. Atau kalau bahasa lainnya, kesyirikan kaum musyrikin di masa dahulu itu lebih ringan, lebih mending daripada kesyirikan kaum musyrikin di masa sekarang. Baik. Sekarang apa syubhat mereka ini? Syubhat yang ke-10 ini. Ini saya poinkan dua pembahasan di sini ya. Dan dua pembahasan ini pembahasan global di dalam apa namanya? Buku ini atau di dalam syubhat ini. Walaupun rinciannya panjang ya. Jadi syubhat yang ke-10, syubhatul asyra za'muhum annahum yukirruna bi syahadataini bi khilafil musyrikin. Sangkaan bahwa mereka mengakui dua kalimat syahadat, sedangkan kaum musyrikin tidak seperti itu. Ya. Baik. Kemudian, jawaban terhadap syubhat ini, dari 8 sisi jawaban. Baik, syubhat yang ke-10, kata beliau, وَهِيَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ الَّذِينَ نَزَّلَ فِيهِمُ الْقُرْآنَ لَا يَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم فكيف تجعلوننا مثل أولئك. يعني شبهات مريكا يا شبهات مريكا دلاء مريكا بركاته سنقوهنا. Orang-orang yang Al-Quran turun di tengah mereka, maksudnya kaum musyrikin dari penduduk Mekah di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Al-Quran turun di tengah mereka, mereka itu tidak mempersaksikan la ilaha illallah. Katanya mereka itu tidak berucap la ilaha illallah. Dan mereka juga mendustakan Rasul. Dan mereka mengingkari hari kebangkitan, mendustakan Al-Quran, dan menganggap Al-Quran itu sebagai sihir. Beda dengan kami. Kami ini bersaksi la ilaha illallah. Iya. Dan kami juga mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Kami membaca Al-Quran. Kami mempercayai hari kebangkitan. Kami juga mengerjakan sholat dan puasa. Iya. Lantas bagaimana mungkin kalian menyamakan kami dengan mereka? Iya. Ini inti dari syubhatnya. Baik. Tapi pokoknya ini maksudkan di sini, kenapa kami disamakan dengan mereka padahal kaum musyrikin itu mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dianggap sebagai orang-orang yang kafir. Kenapa kalian memerangi ingin menyamakan kami dengan mereka? Ingin menyamakan kami dengan mereka. Baik. Jadi ini syubhat mereka. syubhatnya secara umum jelas ya, bahwa mereka mengatakan kami ini beda dengan kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, kalau kaum musyrikin di masa Nabi, mereka tidak bersyahadat. Mereka tidak mengakui Rasul. Mereka mendustakan Al-Qur'an, mendustakan hari kebangkitan. Kami beda. Kami bersyahadat, mempercayai Rasul, mempercayai hari kebangkitan, mempercayai Al-Qur'an, bahkan kami sholat dan kami apa? Puasa. Baik. Jadi ini syubhat mereka. Maka kata Syekh rahimahullahu taala, iya. Fal jawabu, jawaban untuk syubhat ini, annahu la khilafah bainal ulama'i kullihim. Jawabannya dari 8 sudut, dari 8 sisi. 8 bentuk jawaban. Bentuk yang pertama, iya. Bentuk yang pertama, kata beliau, annahu la khilafa bainal ulama'i kullihim anna ar-rajula idza saddaqa rasulallahi sallallahu alaihi wasallam fi shay'in wa kadzabahu fi shay'in annahu kafir lam yadkhul fil islam. Ini jawaban yang pertama. Kata beliau rahimahullahu taala, tidak ada silam pendapat di kalangan ulama bahwa seorang lelaki itu, jadi tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama seluruhnya, iya, bahwa seorang lelaki idza saddaqa ar-rasul, dia membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, iya, fi syai'in, pada sesuatu, wa kadzdzabahu fi syai'in, dan dia dustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hal yang lain, iya, maka dia ini kafir, annahu kafir lam yadkhul fil islam, maka dia hukumnya adalah kafir, belum masuk ke dalam Islam. Ini tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama tentang hal tersebut. Jelas ya? Jadi keislaman itu bukan sekadar bersyahadatain, iya, bukan sekadar dia menerima dan mempercayai Rasul secara global, mempercayai Al-Quran. Tapi kalau diambil sebagian dari agama, sebagian dari keislaman, dia benarkan, dan sebagian yang lainnya dia tolak, dia dustakan, maka ini menurut kesepakatan ulama, dia belum dianggap Muslim. Dia masih terhitung sebagai orang yang kafir. Baik. Jadi ini hal yang pertama, kesepakatan ulama di dalam hal tersebut. Ya, tidak ada silam pendapat di dalam hal itu. Baik. Kemudian yang kedua. Jadi kalau misalnya dia mengakui dari apa namanya? Sebagian dari Al-Quran, tapi dia tolak sebagian yang lain, berarti dia belum masuk ke dalam Islam. Dia akui tauhid, tapi dia tolak sholat, itu belum masuk ke dalam Islam. Atau dia akui sholat, tapi dia tolak tauhid, maka itu belum masuk ke dalam Islam. Iya, ini yang diterangkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala dalam kelanjutan pembahasannya di sini. Baik, kata beliau, wa kadzalika idza amana bi ba'dil qur'an wa jahada ba'dahu. Iya. Demikian pula dia akan menjadi kafir apabila dia beriman kepada sebagian Al-Qur'an tetapi dia mengingkari sebagian yang lainnya. Iya. Kaman aqarra bit tauhidi wa jahada wujub as-shalah. Seperti orang yang mengakui tauhid tetapi dia mengingkari kewajiban sholat. Iya. Tauhid disebut dalam Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran banyak ayat tentang kewajiban sholat. Jadi kalau dia ingkari kewajiban sholat, itu artinya dia dustakan sebagian dari Al-Quran. Dia dustakan sebagian dari Al-Quran. Baik. Jadi jangankan mendustakan banyak ayat, suatu hukum yang keterangannya jelas di dalam Al-Quran. Dia mendustakan satu kalimat saja dari Al-Quran, itu dianggap kafir menurut kesepakatan para ulama. Jelas ya? Baik. Demikian pula au aqarra bitauhidi wassalati wajahada wujubaz zakati. Demikian pula kalau dia mengakui tauhid dan salat tetapi mengingkari kewajiban zakat. Ya sama dia dianggap kafir. Au aqarra bihadha kullihi wajahada wujubaz shaumi. Atau dia benarkan semua itu tadi. Dia bertauhid, salat, kemudian zakat. Tetapi dia ingkari kewajiban puasa. Nah, ini juga dia belum masuk ke dalam Islam. Iya. Aw aqarra bihadha kullihi wa jahada wujubal hajj. Atau dia mengakui semua itu tadi. Diakui tauhid, salat, zakat, puasa, diakui. Tapi dia ingkari kewajiban haji. Iya. Maka ini juga kafir. Belum masuk ke dalam Islam. Jelas ya? Apa dalil tentang hal tersebut? Ini yang disebutkan oleh penulis pada kelanjutan pembahasan. Walamma lam yanqat unasun fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil hajj anzalallahu fi haqqihim walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kata beliau, tatkala sebagian manusia di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau tunduk pada kewajiban haji, Allah pun menurunkan ayat berkaitan dengan mereka. Ini ayatnya di surah Al-Imran. Walillahi 'alan nasi hajjul bait, mengerjakan haji itu adalah kewajiban manusia kepada Allah. Jadi Allah memiliki hak yang diwajibkan atas manusia. Apa itu? Hijjul bait, menunaikan ibadah haji. Man istata'a ilaihi sabila, itu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ada kewajiban, tapi memang diberikan syarat istita'ah, dengan kemampuan. Kalau seorang punya kemampuan untuk melakukan perjalanan haji ke mana? Ke Baitullah. Iya. Ke Ka'bah. Nah, kemampuan ini dimaklumi ya, dibahas di dalam pembahasan fikih. Kemampuan itu terkait dengan dua hal. Terkait dengan badan dan terkait dengan harta. Dia punya kemampuan dari sisi fisik, sehat. Dan dia punya kemampuan dari sisi biaya, perbekalan. Iya. Karena itu sebagian ulama menafsirkan az-zat war-rahilah. Kemampuan dari perbekalan dan hewan tunggangan. Iya. Untuk perempuan ditambah satu syarat lagi, kemampuan dari sisi dia memiliki mahram. Baik. Jadi ini bagi siapa yang punya kemampuan. Dan perhatikan akhir ayat, wa man kafara, barang siapa yang kafir. Ya, dia kafir terhadap kewajiban haji ini, mengingkarinya, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Iya. Baik. Jadi ini ayat tegas ya. Kalau dia meninggalkan kewajiban haji, dikatakan waman kafara, siapa yang kafir. Diberi hukum apa? Kafir di dalam bahasa ayat. Iya. Kemudian kata beliau, waman aqarra bihada kullihi wajahada al-ba'atha kafara bil-ijma' wahalla damuhu wa maluhu kama qala ta'ala innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhi wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina adhaban muhina. Ya. Jadi siapa saja yang menetapkan atau meyakini seluruh hal di atas, Dia tetapkan kewajiban tauhid, sholat, zakat, puasa, haji. Dia tetapkan. Tetapi dia mengingkari hari kebangkitan. Maka orang yang seperti ini kafir menurut kesepakatan ulama. Serta harta dan darahnya halal. Halal untuk apa? Ditumpahkan. Iya. Ini bahasa banyak berjalan ya di tengah para ulama. Kalau umat Islam itu, para penuntut ilmu secara khusus, dia mengerti penggunaannya. Jadi katakan harta dan darahnya halal, maksudnya dihukum pengadilan. Sebab yang menuntut hal tersebut itu adalah pemerintah. Menjatuhkan hukum, dia dibunuh atau diambil hartanya dan yang semisal dengan itu. Jelas ya? Cuman orang-orang yang ada penyakit di hatinya, itu selalu mengambil kalimat-kalimat yang seperti ini. Dari orang-orang yang berilmu. Ya, kalau ada seorang alim atau seorang ustadz atau siapa saja berbicara, ini halal darahnya, ini ditumpahkan darahnya, pasti dia arahkan kepada, wah ini ustadz senang mengafirkan orang. Hah? Padahal itu bahasa-bahasa dipakai di dalam syariat, maksudnya dihukum apa? Pengadilan. Ya. Walaupun tidak diterangkan, sebab itu sudah dimaklumi. Karena pembahasan itu kadang tidak diterangkan, ini pembahasannya dihalalkan di mana untuk menerangkan hukum saya. Siapa yang berkata begini maka dia murtad, keluar dari Islam. Ya, kalau dia keluar dari Islam murtad, orang yang murtad itu hukumnya dimaklumi dalam agama, dibunuh. Jelas ya? Tapi itu bukan tugas semua orang, itu tugas pemerintah. Karena di dalam agama ini tidak dikenal main hakim sendiri. Iya. Baik. Jadi ini hukum-hukum syar'i diterangkan. Apa dalilnya? Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal ladina yakfuruna billahi wa rusuli. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasulnya. Di sini datang dalam bentuk jamak ya. Rasul-rasul. Bukan artinya dia harus kafir terhadap seluruh rasul. Dia kafir kepada satu rasul saja, itu artinya dia kafir terhadap seluruh nabi dan rasul. Iya. Jelas ya? Itu hukumnya. Jadi siapa yang kafir terhadap seorang nabi, artinya dia kafir terhadap seluruh nabi dan rasul. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, misalnya, kadzabat qaum Nuhin al-mursalin. Kaum Nabi Nuh telah mendustakan para Rasul. Sekarang saya mau tanya, Rasul yang diutus kepada kaum Nabi Nuh ada berapa? Hah? Cuma satu kan? Siapa itu? Nabi Nuh alaihissalam. Tinggal di tengah kaumnya mendakwai mereka 950 tahun. Iya, Nabi Nuh. Tapi hukum di dalam ayat dikatakan kaum Nabi Nuh mendustakan al-mursalin. Tahu al-mursalin? Mufrad atau jama' di sini? Jama'. Kenapa dikatakan mendustakan para rasul? Karena hukumnya begitu. Satu rasul yang didustakan, artinya dia mendustakan seluruh rasul. Jelas ya? Jadi jangan memetik dari ayat, oh ini hukum kalau dia dustakan semua rasul. Kalau satu rasul tidak kena ketentuan ayat ini. Tidak. Ini terkait terhadap semua yang mendustakan para rasul. Baik. Dan ini ayat di surah An-Nisa ya. Di konteks pembahasan tentang ahlul kitab. Orang-orang sebelumnya, orang-orang Yahudi. Iya. Baik. Telah ada di antara mereka yang membunuh para nabi, para rasul, mencela, mencerca. Dan itu ada di tengah mereka. Jadi kalau di belakangan ini ada yang mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dengan berbagai perbuatan orang kafir. Itu bukan hal yang aneh, sebab itu sudah ada dari semenjak dahulu. Dan hukumnya sama. Orang yang kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusuli. Ya, dan mereka bermaksud membedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Wa yaquluna, dan mereka berkata, nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd. Kami beriman kepada sebagian, tetapi kami kafir terhadap sebagian yang lain. Iya. Wa yuriduna ayattakhidu baina dhalika sabila. Serta dengan perkataan itu mereka bermaksud mengambil jalan tengah di antara keimanan dan kekafiran. Iya. Apa hukumnya orang yang seperti ini? Ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang kafir dengan sebenar-benarnya. Wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Kami telah menyiapkan untuk orang-orang kafir itu siksaan yang menghinakan. Iya, siksaan yang menghinakan. Jelas ya? Jadi ini ketentuan tegas sekali bahwa mengambil dari sebagian agama dan meninggalkan dari sebagian yang lainnya, ya, dari perkara-perkara pokok yang merupakan keabsahan keislaman seseorang, maka itu membuat dia kafir, keluar dari Islam. Jelas ya? Baik. Jadi maksud dari penulis rahimahullahu taala di sini, beliau menerangkan bahwa kekafiran itu bukan sekadar dia, kekafiran itu bukan pada dia mengingkari seluruh agama, tapi dia ambil sebagian, dia tinggalkan sebagian, maka itu akan apa? Membuatnya kafir, belum masuk ke dalam Islam. Kata beliau, faida kana Allah taala qad sarraha fi kitabihi anna man amana bi ba'dhin wa kafara bi ba'd fa huwa al-kafiru haqqan wa annahu yastahiqqu ma dhakar zalat ash-shubha wa hadhihi hiya allati dhakaraha ba'du ahli al-ahsa fi kitabihi alladhi arsalahu ilayna. Iya. Kata beliau, kalau Allah taala telah menegaskan dalam kitabnya bahwa siapa saja yang beriman kepada sebagian kitab tetapi dia kafir kepada sebagian lainnya, maka dia adalah kafir dengan sebenar-benar kekafiran, dan dia berhak mendapatkan ancaman yang disebutkan di dalam ayat, maka hilallah syubhat ini. Jadi sebenarnya dengan jawaban pertama ini, syubhatnya sudah apa? Sudah gugur. Sudah gugur dari syubhat tersebut. Iya. Baik. Jadi kalau dia katakan, kami ini bersyahadat, mendustakan Rasul, apa namanya, kami ini bersyahadat, mempercayai Rasul, beriman akan hari kebangkitan, kami juga mempercayai Al-Quran, sholat, puasa. Baik, tapi kalau dia mengingkari Tauhid, jatuh dalam syirik-syirik akbar, maka itu artinya dia beriman kepada sebagian kitab, kafir terhadap sebagian kitab. Dan ini hukumnya, menurut kesepakatan ulama, dia belum masuk ke dalam Islam. Jelas ya? Baik. Jadi terang jawaban penulis dalam hal ini. Jadi begitu jawabannya. Kata beliau, syubhat inilah yang disebutkan oleh sebagian penduduk Ahsa dalam kitabnya yang dikirim kepada kami. Nah, saya sudah terangkannya di mukaddimah tentang sebab ditulisnya buku ini oleh penulis. Ada yang mengatakan bahwa beliau rahimahullahu taala mengumpulnya dari berbagai syubhat orang-orang di masa itu, lalu beliau kumpulkan di buku ini. Lalu mengatakan bahwa syubhat-syubhat yang beliau jawab di sini itu dasarnya ada tulisan dari sebagian penduduk Ahsa ini yang berisi beberapa syubhat, dan beliau bantah di dalam buku ini. Jelas ya? Yang jelas tentang syubhat orang Ahsa ini itu pasti ya. Tapi apakah semuanya syubhat orang Ahsa di sini? Ini tidak begitu jelas ya, tidak begitu bisa dipastikan. Tapi ini diantara syubhat. Ya, dan terlihat ya bagaimana para ulama itu, keseriusan mereka di dalam mengobati masalah. Ya kalau ada syubhat, mereka bereskan. Mereka terangkan. Diperjelas jawabannya. Diperjelas jawabannya. Dan itu memang tugasnya orang-orang yang berilmu. Tugasnya orang-orang yang berilmu untuk menerangkan syubhat. Iya. Nah, orang-orang yang berilmu dalam hal itu harus disyukuri. Harus disyukuri karena mereka yang menjaga kemurnian agama dan menjaga kebersihan agama ini serta memeliharanya dari segala syubhat dan kerancuan. Dari sifat para ulama disebutkan di dalam hadits yang bisa dihasankan, Iya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu." Ilmu ini pada setiap generasinya disandang oleh orang-orang adilnya. Apa tugas mereka? Yamfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Mereka membersihkan agama ini, meniadakan dari agama ini tahrif, perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim. Dan mereka menjaga agama ini dari jalannya ahlul batil, jalan orang-orang yang di atas kebatilan. Dan mereka juga memelihara agama ini dari ta'wil orang-orang yang jahil. Ta'wil orang-orang yang jahil. Ini orang-orang jahil ini sembarangannya kalau berbicara. Ya, maknanya begini, maknanya begitu. Tapi dia jahil, tidak mengerti. Ya. Jahil, tidak mengerti. Akhirnya membuat masalah-masalah besar di tengah manusia. Baik. Ini semuanya dari hal yang berbahaya. Ya. Jadi kalau orang-orang yang berilmu tidak berbicara, tidak menerangkan tentang hal tersebut, maka banyak sekali bahaya yang bisa menimpa umat. Banyak sekali bahaya yang bisa apa? Menimpa umat. Iya. Baik. Itu sudah kita saksikan ya. Dari ahlul batil, dari orang-orang yang berada di atas jalan yang keliru, ya, kadang dengan membawakan sebagian ayat, sebagian dalil, dia bolehkan kudeta terhadap pemerintah, melakukan demonstrasi, menurunkan pemerintah. Akhirnya yang terjadi berbagai kerusakan di tengah manusia. Jelas ya? Orang-orang yang berilmu tugasnya menerangkan hal tersebut. Tapi yang menjadi masalah itu, ya manusia ini tidak tahu mereka bertanya kemana. Dan kadang kalau orang-orang yang berilmu berbicara, ya mereka tidak mendengarkannya. Nah, itu menjadi masalah di masa sekarang ini. Baik. Jadi ini semuanya dari hal yang kita ambil pelajarannya dari penulis rahimahullahu ta'ala, bahwa menyingkap syubhat itu termasuk perkara yang sangat penting sekali. Ya, baik. Jadi ini jawaban dari sudut yang pertama. Kemudian jawaban dari sudut yang kedua. Dan jawaban dari sudut yang kedua ini beliau sebutkan beberapa kisah di bawahnya, beberapa kejadian yang memperkuat. Jadi jawaban dari sudut yang kedua ini, para ulama yang masuk di dalamnya juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka itu mengafirkan orang yang jatuh pada sebagian amalan kekafiran. Iya. Nah, itu berjalan di tengah para ulama rahimahumullahu taala. Maka di sini kata beliau, wa yuqalu aidan, dikatakan pula, ini jawaban yang kedua ya. Baik. Dikatakan juga kepadanya, ini jawaban yang kedua. In kunta tukirru anna man saddaqa ar-rasula fi shay'in wa jahada wujuba as-salati annahu kafirun halalud dami wal mal bil ijma' wa kadhalika idza aqarra bi kulli shay'in illa al-ba'th وكذلك لو جاهد وجوب الصوم صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه وقد نطق فيه القرآن كما قدمنا فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج. كتب لي ولأني كتكن جوا. قالوا قو telah mengakui bahwa siapa yang membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada sesuatu dan mengingkari kewajiban salat, maka dia kafir halal darah dan hartanya menurut kesepakatan ulama. Kamu sudah akui ini? Dan demikian pula kamu sudah mengakui, ya. Sudah menetapkan, misalnya engkau menetapkan segala sesuatu itu bagian dari agama kecuali hari kebangkitan, dia ingkari. Wa kadzalika law jahada wujuba shaumi ramadan, Demikian pula kalau dia menentang kewajiban puasa Ramadan. Ya, wasaddaqa bidzalika kullihi. Walaupun dia membenarkan seluruh hal yang lain. Maka la takhtaliful madahibu fihi. Ya. Madhab para ulama tidaklah berselisih tentang hal tersebut. Tidak berselisih tentang kafirnya ya. Waqad nataqal Qur'anu kama qaddamna. Ya. Dan Al-Quran juga telah menegaskan tentang hal tersebut sebagaimana yang telah kami jelaskan. Baik, kalau sudah dipahami di sini, maka kata beliau, فَمَعْلُومٌ أَنَّ التَّوْحِيدَ, maka dimaklumi bahwa tauhid itu أَعْضَمُ فَرِيضَةٍ, adalah kewajiban yang teragung. جَعَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang membawanya. Wa huwa a'dhamu min as-salati waz-zakati was-shaumi wal-hajj. Dan tauhid ini lebih agung daripada salat, zakat, haji dan salat, zakat, puasa dan haji. Ya, fa kaifa idza jahada al-insanu syai'an min hadhihi al-umur kafar. Maka bagaimana mungkin seorang manusia itu hukumnya kafir kalau dia mengingkari sesuatu dari perkara di atas, mengingkari salat, puasa, zakat dan haji, dia dianggap kafir. Ya. Tetapi wa idza jahada tauhid walau amila bi kulli ma jaa bihi ar-rasul. Walaupun dia mengamalkan ya segala yang dibawa oleh Rasul. Jadi sekarang kalau dia tanya, ada orang dia beramal segala dari keislaman. Cuma dia ingkari kewajiban salat, kewajiban zakat, kewajiban puasa, kewajiban haji, empat saja yang dia ingkari. Yang lainnya diakui, dia imani. Maka mereka pasti akan berkata, "Enggak, itu kafir." Menurut kesepakatan ulama. Jelas ya? Ya kalau pandangannya terhadap sholat, puasa, haji, kafir kalau meninggalkannya. Terus kalau meninggalkan tauhid bagaimana? Ya. Akhirnya mereka katakan, "Tidak kafir, kami ini mengakui ya, bersyahadat. Kami mengakui Al-Quran benar. Kami sholat, puasa." Jelas ya? Tapi mereka berbuat kesyirikan. Mereka berbuat kesyirikan. Ya, karena itu kata penulis, bagaimana mungkin kalian akui ini kafir? Wa idza jahada tauhid alladhi huwa dinur rusul kullihim la yakfur. Ya. Dan bagaimana kalau dia mengingkari, sedangkan kalau dia mengingkari tauhid yang merupakan agama seluruh rasul, dia tidak kafir. Subhanallah. Ma'ajab hadzal jahal. Ya maha suci Allah, betapa menakjubkannya kejahilan ini. Iya. Ini kejahilan yang muncul dari sebagian orang mengherankan. Kok bisa ada yang berpikir seperti itu? Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, wa yuqalu aidan, dan dikatakan pula, haulai ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qatalu Bani Hanifah. Baik. Ini di sini beliau masuk dalam menyebutkan kesepakatan-kesepakatan ya pada beberapa hal. Dikasih contoh-contoh di sini. Iya. Ada tiga contoh beliau berikan. Ini dia meninggalkan sebagian amalan, tapi dia ada yang lain. Sebagian amalan yang dia tinggalkan ini, ada amalan yang dia lakukan itu dianggap kafir oleh para ulama. Dengan hal tersebut dikafirkan. Walaupun dia berucap yang lainnya. Iya. Ini dikasih tiga contoh oleh penulis rahimahullahu ta'ala di dalam sejarah, dan hal tersebut disepakati oleh para ulama. Tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat. Dan ini dari kekuatan pendalilannya oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Contoh yang pertama tentang kisah pengikut Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah yang mengaku Nabi. Dan contoh yang kedua tentang orang-orang Syiah Rafidhah, pengikut Abdullah bin Saba. Dan contoh yang ketiga tentang Bani Ubaid. Ya. Yang digelari dengan penuh kedustaan sebagai Fatimiyun. Jelas ya? Ini tiga contoh disebutkan di dalam sejarah. Semua ulama sepakat kekafiran mereka. Ya, termasuk para sahabat terkait dengan Musailamah dan apa pengikut Abdullah bin Saba. Jelas ya? Tidak ada silam pendapat dalam hal tersebut. Dan mereka ini bersyahadat. Mereka sholat, puasa. Hah? Mereka melakukan amalan-amalan keislaman. Tapi bersama dengan itu, hukumnya di tengah para ulama, hukumnya apa? Hukumnya kafir. Ini kesimpulan dari pembahasan penulis di sini dengan tiga contoh yang beliau bawakan. Sekarang kita baca lengkap ya ucapan beliau. Wa yuqalu aidan haula'i ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qatalu Bani Hanifah. Iya, dikatakan kepada mereka juga bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi Bani Hanifah. Iya. Bani Hanifah ini negeri yang Musailamah muncul darinya. Dia berasal dari situ. Waqad aslamu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal mereka ini dahulu Bani Hanifah, ya mereka ini pernah berislam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan mereka juga bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah hamba dan rasul Allah. Iya, wa yusalluna wa yu'addinun. Mereka mengerjakan salat dan mengumandangkan adzan. Jadi maklumi di Bani Hanifah itu mereka salat waktu salat adzan. Waktu salat mereka apa? Adzan. Terus kesalahan mereka di mana? Kekafiran mereka di mana? Cuman satu hal saja kekafirannya. Fa in qala innahum yaquluna Musailamah nabi. Iya. Baik. Jadi kekafirannya dari sini. Jadi kalau dia bantah misalnya, Bani Hanifah meyakini Musailamah itu nabi. Iya. Nah, itu mereka sebabnya diperangi. Mereka sendiri tahu kenapa diperangi? Karena mereka mengatakan bahwa Musailamah adalah apa? Nabi. Kata Syekh Fakul, hadha huwal matlub. Kalau begitu kamu sudah jawab syubhat kamu sendiri. Ya. Nah, itu yang diinginkan. Kan persis kan syubhat mereka. Sekarang kalian kafirkan Bani Hanifah, padahal mereka bersyahadat, mereka sholat, puasa, mereka adzan. Kekafiran mereka satu, mereka yakini bahwa Musailamah adalah apa? Adalah nabi. Iya. Jadi Musailamah ini itu menipu kaumnya. Ya. Dia kesankan bahwa dirinya itu dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersyirikat di dalam kenabian. Terus dia tunjukkan dari sebagian mukjizat-mukjizat tanda petik. Ya. Nah, itu kan harus ada hal-hal yang dianggap aneh oleh orang kan. Jadi Musailamah itu melakukan hal-hal yang seperti itu. Yang bersifat bantuan dari syaitan. Nah, ini yang membuat orang yang tertipu dan mempercayainya. Sehingga ada yang meyakini bahwa dia adalah seorang nabi. Jelas ya? Dan Musailamah ini berada di akhir masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi masih hidup ketika Musailamah keluar. Jelas ya? Ini sudah berlalu beberapa kali kita bahas ya tentang kejadian Musailamah ini. Baik. Jadi kalau mereka ketika dikatakan para sahabat memerangi Bani Hanifah, padahal Bani Hanifah mereka sudah pernah masuk Islam bersama Nabi, bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, mereka sholat, mereka adzan. Nah, kalau si pemilik syubhat ini berkata, enggak, itu karena mereka meyakini Musailamah adalah nabi. Kalau begitu kalian sudah jawab syubhat kalian sendiri. Sudah beres. Ya kan? Ini kalian kafirkan Bani Hanifah, kalian benarkan para sahabat memerangi Bani Hanifah lantaran satu masalah saya. Mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad mereka meyakini bahwa Musailamah adalah apa? Adalah seorang nabi. Jelas ya? Kalau begitu kalian sudah jawab syubhat kalian sendiri. Baik. Kata beliau, "Idza kana man rafa'a rajulan ila rutbati an-nabi kafar wa halla maluhu wa damuhu wa lan tanfa'ahu ash-shahadatani was-salatu. Fa kayfa bi man rafa'a Syamsan aw Yusuf aw sahabiyan aw nabiyyan ila martabati jabbaris samawati wal ard?" Iya. Maka katakan kepada mereka, inilah yang kita inginkan. Jika seorang yang mengangkat orang lain ke derajat seorang nabi telah menjadi kafir, harta dan darahnya menjadi halal, ya, dua kalimat syahadat dan solatnya tidak bermanfaat, bagaimana pula dengan orang yang mengangkat Syamsan, Yusuf, ini nama-nama manusia di masa penulis, ya, Syamsan, Yusuf, ini nama orang-orang yang diibadahi di masa penulis, ya, atau dia mengangkat seorang sahabat atau seorang nabi, ya, dia kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala penakluk langit dan bumi, ya. Jadi sekarang Bani Hanifah boleh diperangi. Kenapa? Karena mereka mengangkat Musailamah ke kedudukan seorang nabi. Ya, diperangi. Sekarang kalian berbuat kesyirikan terhadap Syamsan, terhadap Yusuf. Kalian angkat derajatnya sama dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala yang menaklukkan langit dan bumi. Tidak dikafirkan karena hal itu? Subhanallah. Atau diangkat derajat seorang sahabat, ya, atau seorang nabi diangkat derajatnya kepada kedudukan sama dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata beliau, subhanallah, ma'adhamu sya'nahu, kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil ladina la ya'lamun. Iya. Maha suci Allah, betapa besar perkara ini. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami. Ya, harusnya dia hal tersebut jelas, ya, paham. Tapi kenapa bisa samar terhadap sebagian manusia? Itulah kekafiran, subhanallah. Karena syubhat-syubhat itu menutupi hati. Sehingga perkara-perkara yang jelas kadang tidak kelihatan. Sebagaimana matahari itu tidak terlihat oleh orang-orang buta. Iya. Tidak terlihat oleh orang-orang buta. Baik, itu kadang ketika kekafiran ada pada seseorang, atau bid'ah, atau syubhat, atau khurafat, itu kadang bisa menutupi hati. Tapi bentuk menutupinya beraneka ragam. Ada yang ditutupi secara keseluruhan, ada yang ditutupi sebagiannya. Sebagaimana dosa-dosa dan maksiat seperti itu. Dosa-dosa dan maksiat seperti itu. Kadang seorang dengan sebuah dosa dan maksiat, kadang dia tidak bisa memahami sebagian dari ilmu. Iya. Karena itu sebagian dari ulama kita, disebutkan, ya, dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kalau beliau membahas sebuah masalah, lalu beliau tidak memahaminya, beliau beristighfar sebanyak-banyaknya. Sampai Allah bukakan pemahaman terhadap masalah tersebut. Ini masalahnya hati, dia tidak memahami petunjuk. Padahal petunjuk itu sifatnya jelas, kan begitu. Kenapa dia tidak pahami? Nah, ini berarti ada sesuatu yang menutupinya. Iya. Itu dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila seorang itu berbuat dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, dititikkan ke hatinya titik hitam. Buat dosa lagi, titik lain, titik hitam. Semakin banyak membuat hati itu menjadi kelam. Itulah ar-rain namanya. Yang disebut di dalam ayat kalla barrana ala kulubihim. Itu ar-rain. Iya. Ada tingkatan lebih parah lagi daripada itu. Lebih parah daripada ar-rain, namanya at-taba. Nah, ini yang disebut dalam ayat di sini. At-taba itu artinya terbungkus hatinya. Sudah terbungkus. Iya. Kenapa perangko dalam bahasa Arab dikatakan tobi? Hah? Karena biasanya surat itu kalau sudah siap dikirim, sudah terbungkus lengkap, baru dikasih perangko, kan begitu. Makanya disebut apa? Disebut tobi. Iya. Jadi tingkatan berikutnya setelah rain yang menutupi hati namanya at-tabi. Ini lebih dahsyat lagi. Membuat orang tidak bisa memahami. Hatinya terbungkus. Dan ada tingkatan lebih besar lagi daripada itu, namanya al-kuful. Hatinya itu terkunci sudah. Iya. Terkunci. Jadi lebih daripada itu. Ini tiga perkara yang menutupi hati. Disebutkan di dalam Al-Quran. Bahasa ini semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Jelas ya? Jadi harusnya masalah-masalah ini terang bagi mereka. Sekarang kalau mereka ditanya di masalah lain, dia bisa jawab benar. Ya, tetapi di syubhat mereka sendiri, mereka samar di dalam hal tersebut. Ya. Kami ini tidak boleh dikatakan sebagai kafir, musyrik. Ya. Mereka berbuat kesyirikan. Dia berdoa kepada seorang yang saleh, dia meminta hajatnya, dia samakan kedudukan orang saleh dengan kedudukan Allah dalam hal tersebut. Ya. Kata mereka, kami jangan dikafirkan. Kami ini bersyahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kami akui Al-Quran benar. Nabi Muhammad benar. Kami sholat, kami puasa. Tidak boleh kami dikamakan dengan kaum musyrikin. Kami beda. Baik. Kasih pertanyaan yang lain. Ya. Sekarang Bani Hanifah. Mereka juga bersyahadat. Mereka juga mengakui Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ingat ya, orang-orang Hanafiya ini, Bani Hanifah ini, itu mengakui Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hanya saja mereka ada tambahannya, diakui juga Musailamah adalah Nabi dan Rasul. Bukan dia dustakan Nabi Muhammad, tidak. Diakui Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasulnya. Mereka juga sholat. Mereka juga puasa. Lalu kenapa diperangi oleh para sahabat? Nah, ini tadi orang-orang yang punya syubhat akan berkata, enggak, itu masalahnya dia mengatakan ada nabi baru. Ada nabi selain dari Nabi Muhammad, yaitu Musailamah. Nah, kata Syekh, kalau begitu sudah selesai syubhatnya. Ya. Kalian di masalah ini jawabannya benar, tapi di masalah kalian sendiri kalian tertutup di syubhat di situ. Ya. Lalu beliau terangkan, subhanallah, ini kejadian kalian ini lebih dahsyat daripada kejadian Musailamah. Musailamah itu sebagai seorang diangkat sebagai nabi, itu permasalahannya seorang lelaki diangkat derajatnya kepada kedudukan seorang nabi. Kalau masalah kalian, kalian mengangkat seorang manusia atau seorang sahabat atau seorang yang salih diangkat derajatnya kepada kedudukan Allah. Ini harusnya lebih apa? Lebih dahsyat masalahnya. Kok bisa luput terhadap mereka hal tersebut? Baik. Jadi itulah ya, dari saya selalu ingatkan bahwa ilmu itu sangat penting sekali. Dia cahaya di dalam hati. Itu yang membuat seorang itu terang di dalam melihat masalah-masalah. Karena itu orang-orang yang berilmu, ketika ada fitnah-fitnah, ada kejadian-kejadian, mereka melihat kebenaran itu dengan sangat jelas. Melihat kebenaran dengan sangat jelas. Iya. Nah, itu dipuji dalam Al-Quran ya, di beberapa tempat. Coba lihat di kisah Qarun. Di kisah Qarun, ya, ini Bani Israel, umatnya Nabi Musa, terfitnah dengan hal tersebut. Sampai ada yang berangan-angan seperti mendapatkan seperti apa yang dimiliki oleh Qarun. Tapi yang tegar di situ siapa? Di ayat disebutkan, وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ. Dan orang-orang yang berilmu berkata, betapa kasihannya kalian, wahai orang-orang yang mengharap seperti Qarun. Ini yang jelas menampak, yang lihat masalah yang seperti itu adalah siapa? Orang yang punya ilmu. Iya. Ketika Nabi SAW datang membawa kejelasan dan kebenaran, maka yang langsung menerima kebenaran itu orang-orang yang berilmu. Karena itu disebutkan di dalam Al-Quran, وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمِ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقِّ. Dan orang-orang yang berilmu lah yang melihat bahwa apa yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad dari wahyu, dari Al-Quran, itulah kebenaran. Itulah kebenaran. Baik. Jadi sini terdapat pentingnya ilmu untuk memahami hal tersebut. Baik. Itu sudut yang pertama. Untuk jawaban yang kedua ini ya. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua tentang kisah pengikut Abdullah bin Sabah dibakar oleh siapa? Ali bin Abi Talib. Kata beliau, وَيُقَالُوا أَيْضًا أَلَّذِينَ حَرَّقَهُمْ عَلِي بِنْ أَبِي طَالِبٍ رَجِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالنَّارِ كُلُّهُمْ يَدَّعُونَ الْإِسْلَامِ وَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ أَلِيٍ رَجِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ وَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَكِنْ اعْتَقَدُوا فِي أَلِيٍ مثل الاعتقاد في يوسف وشمشان وأمثالهما. فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ Ya. Ini yang ketiga atau yang kedua. Contoh yang kedua, kisah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di masa Ali bin Abi Thalib. Kata beliau dijawab pula bahwa orang-orang yang dibakar dengan api oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Siapa yang dibakar dengan api ini? Hah? Ini pengikut Abdullah bin Sabah. Jadi Abdullah bin Sabah ini seorang Yahudi. Dia pura-pura masuk Islam. Pura-pura masuk Islam. Iya. Maka dia pun mengajak manusia untuk mengkultuskan Ali bin Abi Thalib sampai mengangkat Ali bin Abi Thalib ke dalam derajat al-uluhiyah sebagai ilah yang diibadahi. Jelas ya? Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, ketika mendengar hal tersebut, maka beliau langsung memerintah supaya orang-orang itu dibakar dengan api. Itu hukum Ali bin Abi Thalib. Jelas ya? Walaupun membakarnya dengan api ada silam pendapat di kalangan sahabat, tapi tidak ada yang mengingkari hukum dibunuh. Iya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau tidak setuju dibakar dengan api. Beliau berdalil dengan hadis la yu'adzibu binnar illa rabbun nar. Tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali Allah, Rabb pemilik api. Iya. Jelas ya? Ada yang mengatakan bahwa ini hadis belum sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Tadi mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib mungkin memahami hadis tersebut itu di kondisi lain. Tapi kondisi yang seperti ini pada kekejian yang sangat besar seperti ini, itu adalah hal yang dibolehkan. Hal yang apa? Dibolehkan. Jelas ya? Walaupun dari sudut timbangan, ya mungkin apa yang disebut oleh Ibnu Abbas itu lebih kuat ya, karena dia berdasarkan dengan apa? Nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi intinya, maksud dan pelajaran yang kita petik, mereka ini dibunuhi oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan para sahabat. Tapi sayangnya Abdullah bin Sabah berhasil kabur dan melarikan diri. Ya waktu itu. Nah, dialah yang menyebarkan madhab Syiah di tempat-tempat lain yang dia kabur di situ. Jadi Abdullah bin Sabah ini sosok hakiki ya. Ada di dalam buku-buku periwayatan hadis yang sahih. Sampai orang Syiah sendiri mengakui Abdullah bin Sabah ini sosok hakiki. Ya, hati-hati ya dari sebagian orang Syiah di masa sekarang. Ya. Atau sebagai orang-orang Syiah tapi pura-pura dia bukan Syiah. Pernah lihat jenis manusia seperti ini? Dia Syiah sebenarnya. Tapi kalau tanya, "Bapak ini Syiah atau bukan?" "Oh, saya bukan Syiah." Ya, tapi kita harus berlaku adil kepada Syiah. Jelas ya? Seperti penulis buku Sunni Syiah bergandengan tangan bolehkah? Itu Syiah itu orang. Saya mengaku bukan apa? Bukan Syiah. Semuanya bukunya pembelaan terhadap Syiah. Dan uniknya pembelaannya diambil dari orang-orang Syiah masa kini, dari guru-gurunya di Al-Azhar. Dia memperbandingkan antara Sunnah dan Syiah bukan dari buku ahli Sunnah dan bukan pula dari buku aslinya rujukan orang-orang Syiah. Kalau mau adil, buka buku rujukannya orang Syiah, buka rujukannya ahli Sunnah. Nah, itu baru adil namanya membandingkan. Jelas ya? Di antaranya ucapan ini bahwa katanya Abdullah bin Sabah itu sosok fiktif. Ya, cuma diada-adakan saja. Nah, ini kedustaan ya. Orang Syiah saja mengakui ada buku-buku orang Syiah mengatakan Abdullah bin Sabah itu benar. Ya. Kok dia pergi repot-repot membela orang Syiah yang orang Syiah sendiri apa? Mengakui. Kalau ada sebagian orang Syiah berkata sosok fiktif, itu biasa. Orang Syiah kan punya akidah takiyah. Ya, berdusta. Berdusta itu dapat pahala kalau orang Syiah. Ya, 9/10 dari agama mereka adalah takiyah. Ya, di madhab mereka. Jelas ya? Baik. Jadi ini perlu saya ingatkan ya bahwa Abdullah bin Sabah itu sosok hakiki. Ya. dia benar ada, bukan fiktif, Abdullah bin apa namanya Sabah ini. Jadi Abdullah bin Sabah ini, ya, atau pengikut Abdullah bin Sabah itu dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Ya. Padahal kulluhum yad'unal Islam, padahal mereka ini semuanya mengaku muslim. Ya. Mereka ketika mengatakan Ali bin Abi Thalib itu derajatnya adalah diibadahi, dia tinggikan derajat Ali bin Abi Thalib. Mereka waktu itu bukan Yahudi, bukan Nasara mereka. Mereka mengaku apa? Mengaku kaum muslimin. Tapi dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Iya. Dibakar oleh Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan mereka ini dihitung dari sahabat-sahabat Ali bin Abi Thalib, dihitungnya. Iya. Jelas ya? Ya, mereka mengaku muslim, mereka juga sahabat Ali bin Abi Thalib, pengikut Ali bin Abi Thalib. Iya. Dan ini dari sosok kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ya, mau pengikutnya, loyalitasnya, fansnya, followernya, apa saja namanya, kamu salah, dihukumi salah. Ya, kalau sekarang tidak, beda ya. Kamu ikut di golongan saya. Walaupun manusia yang paling fasik, paling fajir, dia adalah orang yang paling soleh, paling bertakwa. Hah? Tapi kalau dia tidak masuk di pengikutnya, bukan di golongannya, bukan di partainya, bukan di jemaahnya, walaupun itu orang yang paling saleh, itu artinya ini musuh terbesar kita yang harus dijatuhkan dan diperangi. Ini tidak ada sikap keadilan. Jelas ya? Tapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu beliau bertindak di atas dasar agama. Iya. Jadi mereka ini dari kawan-kawan Ali bin Abi Thalib, ya. Lebih daripada itu, wa ta'allamul ilma minas sahaba. Mereka juga belajar ilmu dari para sahabat. Para sahabat masih hidup. Mereka mengambil ilmu dari mana? Dari para sahabat. Iya. Walakin i'taqadu fi Aliin mithla i'tiqadi fi Yusuf wa Syamsan wa amsalihima. Akan tetapi mereka meyakini tentang Ali radhiyallahu taala anhu seperti keyakinan terhadap Yusuf, Syamsan dan yang semisal dengannya. Nah, sekarang pertanyaannya. Ini sudut hujjahnya kepada mereka yang membawakan syubhat ini. Ya. Kaifa ajma sahabatu ala qatlihim wa kufrihim? Baik, sekarang kenapa para sahabat sepakat? Kenapa para sahabat berijma, ya, untuk memerangi dan mengafirkan mereka? Hah? Padahal mereka mengakui seluruh dari Islam, mengakui muslim. Masalah mereka apa? Cuman berlebihan pada Ali bin Abi Thalib, mendudukkan Ali bin Abi Thalib di kedudukan Allah Subhanahu wa taala diibadahi. Itu masalah mereka. Yang lainnya mereka akui. Sekarang seluruh para sahabat sepakat dalam mengafirkan mereka dan memerangi mereka. Atadhunnu anna sahabati kafirun al-muslimin? Sekarang kita balikkan tuduhan. Jadi kalau dikatakan kalian berbuat kesyirikan, kalian kafir, mereka berkata, kalian ini mengafirkan kaum muslimin. Kami ini muslim, bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Memang kalian ini takfiriun. Ya. Gemar mengafirkan orang. Itu kan bahasa-bahasa yang dipakai. Jelas ya? Nah, sekarang dibalikkan ke mereka. Sekarang kalian juga mengatakan para sahabat itu senang mengafirkan kaum muslimin. Mereka mengafirkan pengikut Abdullah bin Sabah dibakar oleh para sahabat. Berarti para sahabat mengafirkan kaum muslimin? Nah, mereka tidak akan berani berkata hal itu. Jelas ya? Jadi ini sama kejadiannya. Baik, itu contoh yang kedua. Baik, masih ada sedikit ya. Am tadhunnuna anna al-i'tiqad fi Tajin wa amsalihi la yadhur wa al-i'tiqad fi Ali bin Abi Thalib yukaffir? Ya, ataukah kalian menyangka bahwa keyakinan rusak pada Taj dan semisalnya? Taj ini nama orang juga ya. Jadi ada nama-nama di masa itu yang diibadahi. Syamsan, Yusuf, Taj, itu nama-nama ya di masa itu. Sekarang keyakinan pada Taj itu tidak berbahaya, tapi keyakinan pada Ali bin Abi Thalib itu adalah sebab kekafiran. Nah, ini juga mereka tidak berlaku benar di dalam hal tersebut. Baik, selesai contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Wa yuqalu aidan, dan dikatakan juga Banu Ubaid al-Qaddah. Ya. Banu Ubaid al-Qaddah, alladina malakul maghrib wa Misrah fi zamani Bani al-Abbas kulluhum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yad'una al-Islam wa yusalluna al-Jum'ah wal Jama'ah falamma adharu. Ya, terkait dengan yang ketiga Banu, dijawab pula bahwa Bani Ubaid al-Qaddah yang menguasai Maghrib, ya Maghrib sekarang disebut Maroko, ya Maghrib Mesir pada masa Bani al-Abbas, ya pada masa Bani al-Abbas, semuanya mempersaksikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mengaku Muslim serta menegakkan sholat Jumat dan sholat berjamaah. Ya, jadi mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya, menegakkan sholat, sholat Jumat dan sholat apa? Sholat berjamaah. Iya. Baik, ini disebut dengan nama Banu Ubaid, ya. Dan ini termasuk fitnah dan apa namanya ujian di masa itu. Iya. Apalagi mereka ini berkuasa cukup lama, ya. Jadi mereka itu membentuk mereka pemerintahan itu menguasai wilayah Maroko, Mesir dan sekitarnya. Iya, disebut dengan Banu Ubaid Al-Qaddah. Mereka sendiri menamakan dirinya Fatimiyun. Apa artinya Fatimiyun? Nasab kembali kepada Fatimah, keturunan dari Fatimah. Maksudnya anak-anak Ali bin Abi Thalib. Jelas ya? Jadi Ahlul Bait itu kadang ada beberapa gelarnya. Disebut Fatimiyun, disebut Hashimiyun, disebut Ahlul Bait, itu sama ya maknanya. Jadi mereka ini menganggap dirinya apa? Ahlul Bait. Dan banyak dari pakar sejarah, para ulama ahli sejarah, itu mengatakan bahwa nasab mereka ini Banu Ubaid Al-Qaddah itu tidak benar sampai kepada Fatimah radhiyallahu taala anha. Tapi itu adalah penamaan yang dusta. Iya. Baik. Jadi ini kejadian mereka ini, orang-orang Banu Ubaid ini. Itu berada di awal 300 tahun pertama. Iya. Karena maksudnya 300 setelah 300 di setelah 300 tahun di awal situ mereka mulai muncul. Iya. Karena mereka ini disebutkan apa namanya? Dari khalifah-khalifahnya atau dari pemimpin-pemimpinnya itu berkuasa lebih dari 200 tahun. Ya, jadi disebutkan semuanya 268 tahun. 268 tahun. Jadi cukup lama ya mereka ini memimpin Bani Ubaid ini. Jadi bisa digambarkan ya fitnah ketika terjadi seperti keadaan mereka ini. Iya. Dan waktu itu para ulama rahimahumullahu taala memberikan hukum. Iya. Disebutkan di sini oleh Syekh, "Falamma adharu mukhalafa syariah fi asya duna ma nahnu fihi." Iya. Perhatikan bahasa Syekh. Kata beliau rahimahullah, tatkala Banu Ubaid ini memunculkan penyelisihan terhadap syariat pada hal-hal yang lebih ringan dari perkara yang sedang kita bahas. Jadi penyelisihan syariat mereka itu lebih ringan daripada masalah yang apa? Sedang kita bahas. Iya. Apa yang dilakukan oleh para ulama? Bagaimana sikap para ulama di masa itu? Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, "Ajmal ulama'u ala kufrihim wa qitalihim wa anna biladahum biladu harbin wa ghazahumul muslimuna hatta istanqadu ma bi aydihim min buldanil muslimin." Iya. Ternyata para ulama bersepakat mengafirkan dan memerangi mereka. Iya. Kemudian negara orang-orang Al-Ubaidiyin ini dianggap sebagai negara kafir harbi. Tahu artinya kafir harbi ya? Kafir harbi itu kafir yang boleh untuk diperangi. Boleh untuk diperangi. Dan kaum muslimin yang memerangi mereka Ya, dan kaum muslimin memerangi mereka sehingga terselamatkan negeri-negeri kaum muslimin yang berada di tangan-tangan mereka. Jadi itu luar biasa ya, di masa itu jihad kaum muslimin untuk membebaskan negeri-negeri kaum muslimin dari tangan siapa? Al-Ubaidiyin ini. Ya. Dan waktu itu para ulama menganggap seperti mengerangi orang kafir. Kafir harbi. Padahal mereka ini ada sholat Jumat, ada sholat berjamaah. Ya, bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sepakat para ulama di dalam mengafirkan mereka. Jelas ya? Ini kisah tercatat dalam sejarah. Baik. Tercatat dalam sejarah. Jadi selesai ya. Ini contoh yang ketiga. Ya, tiga contoh semua di sini dibawakan oleh penulis untuk jawaban dari sudut yang kedua. Baik. Jadi jawaban dari sudut yang kedua ini, penulis rahimahullahu ta'ala membawakan contoh kesepakatan para ulama. Bagaimana mereka mengafirkan sebagian orang yang jatuh dalam kekafiran. Ya, sebagian hal yang sebagian manusia yang jatuh di dalam perkara yang kafir itu dikafirkan karena hal itu. Ya, dikafirkan karena hal itu. Padahal syariat-syariat Islam yang lain mereka tegakkan, mereka lakukan. Jelas ya? Baik. Jadi ini kita sudah bisa mengambil sebagai jawaban lengkap sebenarnya untuk syubhat ini. Ya. Bahwa tidak boleh dikafirkan orang yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sepanjang dia bersyahadat dan apa? Melakukan sholat dan puasa. Iya. Itu keliru. Yang dilihat bukan sekedar syahadatnya, sholat dan puasanya. Tapi Islam itu terkait dengan banyak hal. Iya. Dia harus menghindari segala bentuk dari pembatal keislaman. Ya, kalau ada sebagian pembatal keislaman yang dia lakukan, dia bersyahadat, sholat, puasa, itu tidak bermanfaat. Syahadat, sholat, dan apa? Puasanya. Baik. Ini jawaban yang kedua yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala di sini. Baik. Kemudian, jawaban yang ketiga. Kata beliau, wa yuqalu aydan, إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. Ya. Ini termasuk jawaban yang indah ya. Baik. Dari penulis rahimahullahu ta'ala. Sekarang jawaban yang ketiga. Dikatakan juga kepada mereka, kalau orang-orang terdahulu tidak dianggap kafir, kecuali karena mereka mengumpulkan antara kesyirikan, mendustakan Rasul dan Al-Quran, serta mengingkari hari kebangkitan, dan perkara yang semisalnya. Nah, sekarang makna syubhat ini, syubhat yang mereka bawakan, maknanya orang itu dikafirkan kapan? Nanti kalau dia tidak bersyahadat. Nanti kalau dia mendustakan Al-Quran. Nanti kalau dia mendustakan Al-Rasul. Itu makna mereka, makna ucapan mereka. Ya kalau dia berbuat kesyirikan, tapi dia bersyahadat, membenarkan Al-Quran, tidak mendustakan Rasul, itu tidak ada masalah. Jadi harus bersama kesyirikan, harus mendustakan Rasul, dan mendustakan apa? Al-Quran. Baik. Sekarang kalau memang seperti itu keadaannya, lalu apa makna? Ya. Pembahasan para ulama pada setiap madhab. Apa makna bab hukum orang yang murtad yang disebutkan oleh para ulama di setiap madhab? Silahkan baca madhab apa saja. Hanafiya, Malikiya, Syafi'iya, maupun Hanbaliya. Di madhab mana saja? Empat madhab yang populer maupun madhab yang lainnya. Iya. Dari madhab fikih islami. Akan didapatkan di situ pada setiap madhab ada bab khusus. Namanya bab hukmil murtad. Bab hukum orang yang apa? Orang yang murtad. Iya. Apa itu hukum orang yang murtad? Dia adalah orang yang kafir setelah memeluk Islam. Orang yang kembali kafir setelah apa? Memeluk Islam. Itu murtad namanya. Jadi sudah muslim, kemudian kembali menjadi kafir, murtad. Ya, ini bab apa maknanya? Baik. Jadi kalau mereka paham bab ini saja, itu sudah cukup ya sebagai jawaban. Ya, ternyata seorang muslim itu bisa kafir setelah keislamannya. Ada hal yang bisa mengafirkannya. Iya. Jelas ya? Bukan artinya dia kalau sudah bersyahadat, mengakui Al-Quran benar, Rasulullah benar, ya, dia tegakkan sholat, puasa, artinya Islamnya menjadi permanen sudah, tidak bisa berubah. Tidak ada hal yang bisa mengeluarkannya dari keislaman. Nah, ini dari kekeliruan besar. Jelas ya? Ada namanya bab hukum orang yang murtad. Ada namanya pembahasan pembatal-pembatal keislaman. Iya. Thumma dakaru anwa'an kathirah. Kullu naw'in minha yakfuru yukaffiru wa yuhillu damar rajuli wa malahu. Hatta annahum dakaru asya'a yasira inna man fa'alaha. Mithla kalimatin yadkuruha bilisanihi duna qalbihi au kalimatin yadkuruha ala wajihil mazh wal la'ab. Iya. Baik. Kata beliau, para ulama juga menyebutkan bentuk-bentuk kemurtadan yang banyak. Setiap bentuk kemurtadan mengakibatkan seorang dikafirkan. Dan darah serta hartanya menjadi halal. Sampai para ulama juga menyebutkan hal-hal ringan yang manusia perbuat berakibat murtad. Seperti kalimat kekafiran disebutkan dengan lisan. Kalimat kekafiran disebutkan dengan apa? Dengan lisan. Ya. Tidak diyakini dalam hati, tapi dia dikatakan murtad dengan hal tersebut. Ini sudah berlalu ya, dihukum mencela Rasul, mengolok-olok agama, itu tidak perlu keyakinan. Dia berucap hal itu, kafir dengan hal itu. Demikian pula kekalimat kekafiran yang disebutkan dalam bentuk bercanda dan bersenda gurau. Iya. Jelas ya? Baik. Maka ini poin-poin pembahasan penting untuk dipahami. Jadi ada hal-hal yang menyebabkan seorang itu kafir, ya, di dalam pembahasan hukum murtad. Dan ini menegaskan bahwa muslim itu kalau dia masuk di dalam pembatal-pembatal keislaman, maka itu akan mengafirkan keislamannya, membatalkan keislamannya. Cuma yang menjadi masalah, mereka ini, orang-orang yang memiliki syubhat ini, dia sangka hal yang membatalkan keislaman itu bukan pada kesyirikan. Padahal kesyirikan itu salah satu dari pembatal keislaman. Sama kalau dia kafir kepada seorang Rasul, sama kalau dia mendustakan seorang Rasul, sama kalau dia mencela seorang Rasul, sama kalau dia misalnya mengambil sebagian kitab, meninggalkan sebagian yang lainnya, itu sama. Jelas ya? Baik. Maka ini jawaban dari sudut yang keberapa? Sudut yang ketiga. Pembahasan tentang hukum murtad. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, sudah masuk waktu sholat Duhur, insyaallah taala kita akan sambung pembahasan di sesi yang kedua setelah salat duhur. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.